Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Parsono di Mampang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa riba itu jelas haram, terus kemudian setelah apa datang peringatan kepada kita, terus kita kemudian berhenti meninggalkan harta tersebut, terus apa harta yang riba yang terdahulu itu yang telah kita ambil, apa termasuk perbuatan dosa atau gimana kita, karena kalau kita sampai mengulangi hal tersebut kita akan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Maka mohon nasihatnya kepada kaum muslimin, karena kalau kita terus menyampaikan kepada mereka sepertinya ini adalah hal-hal yang remeh gitu, jadi dianggap seperti biasa saja gitu. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, permasalahan riba mungkin menganggap orang banyak menganggap remeh. Bagaimana remehnya? Padahal Allah menjanjikan kehancuran untuk orang ini di dunia dan di akhirat dan hartanya pun. Dan jangankan orang pribadi, negara besar pun yang membuat ekonomi di atas riba pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara tua, negara besar, negara daya, apapun negaranya, karena dia menentang sunnah kauniyah dibuat oleh Allah Jalla fi'ala yang menciptakan langit dan menciptakan semuanya, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman berbuat riba seperti sering kita ketahui, bukan kezaliman kepada orang yang membayar riba itu saja, bukan kezaliman kepada orang yang menarik riba itu saja, tapi kezaliman kepada masyarakat seluruhnya. Karena riba ini menyebabkan inflasi, riba ini menyebabkan kos atau biaya dari sebuah produksi menjadi tinggi, sehingga seorang pembeli membeli barang dan jasa, dia bukan membeli barang dan jasa saja, tetapi ada biaya bunga riba yang dibayarkannya di sana. Dengan demikian turun nilai tukar mata uang Anda. Siapa yang menyebabkan turunnya tersebut? Ini dia, para pelaku riba ini. Kalau maling biasa, yang diambil dia paling 1 juta, 5 juta, 5 miliar, 10 miliar. Tapi maling dengan cara riba ini, triliunan. Dan semua orang yang memegang mata uang yang diputar dengan riba tersebut, yang besarkan ekonomi dengan riba tersebut, dizolimi oleh para pelaku riba ini. Jangan Anda katakan bahwa ketika Anda menyimpan uang, mendepositokan dalam bentuk riba, saya tidak merugikan orang fakir miskin, saya mendapatkan bunga dari orang kaya raya yaitu bank. Ya, apakah bank mengambil, memberikan bunga kepada Anda dari uang nenek moyangnya? Tidak. Bank akan memberikan pinjaman lagi kepada orang yang lain juga. Dan dia pun mengatakan, saya tidak akan memberikan pinjaman untuk kebutuhan fakir miskin. Ini hanya untuk orang kaya saja, yaitu para pengusaha. Ya, apakah para pengusaha tersebut akan mengambil untuk menutupi bunga yang akan dibayarnya kepada bank itu dari harta nenek moyangnya? Tidak. Dia akan memasukkan ke dalam biaya produksinya. Maka siapa nanti membayar riba tersebut adalah semua orang yang menggunakan barang dan jasa tersebut. Maka sebuah sistem yang dibuat dengan riba yang dizaliminya bukan satu dua orang, tapi seluruh manusia, maka kezalimannya bukanlah kezaliman yang biasa, tapi kezaliman yang luar biasa, yang Allah mengancam para pelakunya dengan hal-hal yang sangat menakutkan sekali. Maka hendaklah kaum muslimin berhenti dari hal ini, karena Allah mengatakan, "Man ja'ahu ma'izatun min rabbih fanta falahu ma salaf wa man 'ada fa ulaika ashabun nar." Cukup bagi kita peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhenti. Dan yang telah berlalu, yang telah kita lakukan, semoga Allah memaafkan. Falahu ma salaf, yang telah berlalu semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Jalla fi'ula. Wa amruhu ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Jika pada waktu itu dia tidak mengetahui ini riba, atau tahu tapi dia memiliki syubhat karena ada orang yang mengatakan ini boleh karena ini untuk usaha bukan untuk konsumtif, ya, maka tidak perlu dia keluarkan lagi apa yang telah dia makan sebelumnya. Tapi semenjak dia mengetahui ini riba, hentikan, dan sisa-sisa dari riba tersebut keluarkan. La tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak boleh menzalimi dan pun tidak akan dizalimi, kata Allah. Wabillahi taufiq.